sifat nuzul turun ke langit dunia yang kita tidak melakukan. Adapun bagaimana cara Allah turun, maka ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Dan tentunya turunnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan turunnya makhluk-makhluk. Kalau kita membahas sifat Allah, maka yang pertama yang harus kita perhatikan ialah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan timbul keraguan untuk meyakini sifat itu. Tidak pakai katanya, kalau turunnya setiap malam berarti aras kosong. Pak, boleh tanya-tanya seperti itu. Kalau turunnya setiap malam, bagaimana dengan lahan bumi lain yang masih siang? Semuanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan orang yang ragu terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia yang melakukannya, maka kita patut melakukannya. Tapi kalau yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu bagi Allah itu pasti terjadi dan tidak mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ada sebagian yang kemudian menakwilkan tadi, merubah makna yang sebenarnya dalam bahasa Arab jelas nazalayan bin nuzul itu artinya apa ini? Turun. Dan yang disini jelas dalam hadis yang bin rabbuna yang turun ialah Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kaum muslimin yang terkagum dalam orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah atau yang sebagainya, walaupun mereka tak mendalam berpasar, ya, Maturidiyah, mereka tidak sama saja. Kalau memang dia ini sama, ya, mengatakan bahwa yang turun itu ialah rahmat Allah, bukan Allah karena mata. Rahmat Allah yang turun, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ucapan macam ini langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, jelas-jelas menolak hadis yang muttafaqan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim bahwa yang turun itu Allah. Bahkan di situ sampai jelas ketika Allah berfirman, "Ma yad'uni fastajibun." Karena siapa yang berdoa kepada aku, maka saat itu aku kabulkan doanya. "Ma yad'aluni fa'ukhiru." Siapa yang minta kepada aku akan memberi sesuai dengan permintaan. Maistafirun rahmatullah. Siapa yang bisa amal kepada aku. Ya, kalau rahmat Allah tidak bisa melakukan semacam itu. Ya. Tidak bisa terkata. Ya. Nah. Mengapa mereka melakukan takwilan yang batil seperti itu? Hanya satu jawaban. Dan mereka mengakui ini supaya tidak ada kesukaan. Allah itu sama dengan makhluk yang turun ke tempat yang lebih rendah. Kita jawab prosesnya. Kalau membahas sifat Allah, maka kita yakin sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kalau penamanya saja ya, sama. Akibatnya berbeda. Laisa kamitsli syai'in wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun sama dengan Allah dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mendengar. Yang pertama, merupakan keyakinan dari sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian dalam hal ini juga terdapat dalil tentang keutamaan ibadah pada ketiga malam terakhir. beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa sehari-hari. Tetapi ada waktu-waktu yang memiliki nilai lebih ketika ibadah tadi. Di antaranya ibadah yang dilakukan pada waktu seperti jam malam. Mengapa lebih utama daripada waktu-waktu yang lain dalam ibadah? Saat itu ya waktu mustajab suatu. Saat itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul terasa dekat dengan hamba-hambanya. Ya. Memang di semua waktu kalau kita berdoa itu ya bisa dikabulkan oleh Allah kalau Allah mengendaki. Ya. Cuma pada waktu betul-betul mustajab dengan suatu lebih. Kedekatan Allah dengan hambanya lebih kerasa. Nah, sehingga cukup sebagai dalil tentang keutamaan beribadah pada sepertiga malam. Nah, ini juga merupakan dalil bagi mereka yang melaksanakan sholat tarawih misalkan di sepertiga malam terakhir. Ya. Ini sholat tarawih. Baik. Kalau bisa jamaah pada saat itu afdal. Karena bisa mendapat fadilah jamaah sholat tarawih bersama imam di masjid juga mendapat keutamaan waktu-waktu utama. Ini bukan tiga malam, tengah malam, tapi sebentar, cuma ya, tengah malam terus berlanjut sampai tiga malam terakhir enam. Barangkali kalau tidak kuat ya, lebih baik memilih yang seperti tiga malam, daripada ngantuk. Termasuk kalau sholat tahajud, sebetulnya boleh. Bakal bisa, ya. Tetapi lebih afdol sholat tahajud berjaga seperti jam malam, nah, sampai tubuh juga sudah hilang capeknya, telah istirahat, ya. Nah, juga saat itu suasananya masih sepi sehingga orang kalau sholat betul-betul khusyuk, ya. Nah, asal tak ngantuk. Nah, bagi mereka-mereka yang saat itu kerja di vaksin, ya, jangan lupa, ya, kalau memang ingin gajinya naik, ya, ingin tambah lama, tambah sukses, makmur, ya, atau banyak masalah yang dialami, gunakan kesempatan saat itu, ya, untuk memperbanyak apa ini? Doa. Sholat tahajud tidak boleh berjanji nanti berangkat. Nah, boleh bagus, tapi kalau ternyata tidak boleh ya, mengenai kewajiban ya. Saya mungkin sambil berdoa, Allah, bilang rezeki ya apa, ya Allah, beri aku kemudahan untuk menepi utang, ya Allah, macam-macam semuanya gunakan sebab itu. Itu lumayan kesempatan itu dapat malam atau ya, okay, sudah dulu. Kemudian dalam hal ini juga kita berkait disyariatkan untuk berdoa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih afdal daripada minta doa kepada Allah. Jadi kalau minta sesuatu kepada Allah, minta aku langsung kepada Allah. Itu lebih afdal. Daripada kita minta didoakan orang lain, walaupun orang itu orang soleh sekalipun, ya. Walaupun itu boleh. Dengan catatan, minta didoakan kepada perkara-perkara yang memang apa ini, dibolehkan oleh syariat. Namun mengapa doa secara langsung itu lebih afdol. Padahal mungkin orang yang berdoa itu merasa banyak dosanya karena ketergantungan orang itu kepada Allah lebih tinggi daripada orang yang meminta doa kepada orang. Ustaz, doakan saya supaya usahanya maju. Ya boleh-boleh saja. Tapi lebih utama langsung, ya Allah, berilah aku rezeki yang lapar, usaha yang ya. Nah, apalagi dalam ketika malam terakhir, Allah Subhanahu Taala akan mengabulkan. Namun perlu ketahui, anak muda yang Allah berdoa, tidak semuanya doa itu mustajab. Ini tergantung orang yang berdoa juga. Ya, kalau dia memang melakukan hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa, ya doanya enggak dikabulkan. Walaupun ketika malam terakhir, baik menghalang terkabulnya doa. Nah, pekerjaannya haram. Ya, pekerjaannya itu haram. Lain, pekerjaan haram, dan di tempat kerjanya banyak sesuatu yang haram. Lain, pekerjaan yang haram itu, tapi pekerjaan yang dilakukannya memang diharamkan. Bukan kerja, ya, naam, tempat-tempat pekerja, atau kerja di pabrik ganja. Sesuatu, ya. Semua haram. Ya. Adapun kalau bekerja di tempat yang itu ada sesuatu yang mungkar yang haram, tapi pekerjaannya bagus, ada jadi kreatif, kerjaannya itu ialah untuk apa yang bikin kerja, bikin apa kerja? Apakah ya? Tapi di situ mungkin ada perkara-perkara yang mungkar, itu nggak ada hubungannya dengan kerja. Halal hasilnya, ya, hasilnya baik, halal. Tapi ya cuma pekerjaannya haram, tapi memang pekerjaannya itu haram, ya, itu penghalang dilakukannya doa, ya, doa yang barokah. Kalau ada orang bilang, saya ini mulai muda sampai tua sudah 50 tahun kerja di tempat persediaan, tambah lama, tambah kaya raya. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kayakan saya. Apa kaya? Tapi itu ada itu. Bagaimana jawabannya? Jadi maksud kita pokoknya itu yang baik. Tapi kalau kasih itu, dia sengaja dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambah fitnah baginya dan agamanya. Dan semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan pengabulan doa yang diharapkan, ya. Justru itu mengkhawatirkan orang ini terkena azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menjadi antara penghalang doa yang lain. Ya, di antara penghalang doa yang lain ialah tersaksa dan minta putus apa dalam doa. Baru sekali berdoa, enggak lama dikabulkan, langsung dia menyimpulkan bahwa Allah tidak menerima doanya, ya, dan langsung dia tidak mau berdoa kepada Allah. Saya sudah capek berdoa, berusaha bangun ketika malam terakhir, enggak pernah dikabulkan doanya. Saya putus asa, saya enggak usah doa lagi. Percuma, doa, enggak doa. Tidak ada perubahan daripada Tuhan kita ini dia. Ini tersaksa dan terputus asa. Ya, hal itu juga menjadi salah satu penghalang terkabulnya doa. Ya. Barangkali. Tanya lagi. Hadis berikut. yang ke-20. Wa anna fi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu qala dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أخذ جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ada dua surga yang terbuat dari emas karena kejangannya dan apa saja perabotan yang ada di dalamnya. Wa jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, dan ada dua surga dari perak, mulai dari bejananya sampai perabotan-perabotan yang ada di dalamnya. Wama bainal qawmi wa bain ayam juru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhi fi jannati. Adapun yang menghalangi penghuni surga untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ialah tirai kesombongan, kepakaian kesombongan yang ada di wajah Allah Subhanahu wa taala. Di surga ada rawal Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, dalam hadis ini pada bikin Allah kemudian terdapat beberapa faedah. Yang pertama, bahwa surga itu ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Kalau surga terbuat dari emas, semua perabotan-perabotannya dari emas, wah, belum pernah ada ya, di alam ini ya, di dunia ini. Ya, mungkin kalau lapis emas, nah, ya, tapi kalau murni emas, malah dalam sebelah lainnya akan besar, ya, menara saja mungkin atasnya yang emas, yang lainnya yang berkata, ya, nah, ini surga ada yang terbuat dari emas, ada yang dari perak. Allah Ta'ala berkata, kita tidak bisa memastikan bagaimana kualitas emas dan perak di surga itu. Kita tidak boleh menyamakan dengan kualitas emas di dunia. Perak dan ya. Nah, tentunya lebih bagus. Ini harus kita yakin. Kemudian dalam hal ini juga bersama kita bahwasanya surga itu jumlah dunia. Tidak cuma satu, ya. Kemudian, faedah yang ketiga. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebenarnya yang pernah saya sampaikan pada hari sebelumnya, bahwa termasuk yang saya yakini ialah besok pada hari kiamat, orang-orang yang beriman dan bertakwa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai melihat dan menikmati wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sekarang dan sebelum Allah mengizinkan, maka wajah Allah Subhanahu wa ta'ala ditutup dengan apa ini? Hijab yang terkuat dari apa ini? Cahaya. Dalam hal ini dijelaskan Rijalul Kibriya, pakaian kesombongan. Nah, menurut yang paling layak sombong, ya. Mau apa kalau Allah sombong? Tidak ada yang boleh terapkan, ya. La yus'alu amma yas'aluhum yus'alu. Allah enggak, itu tidak bertanggung jawab pada apa yang Allah lakukan. Manusia lah yang tidak bertanggung jawab. Ya. Dan dalam hal ini kita dapat faedah. Dilarang untuk sombong, walaupun sekecil apa. Karena yang tidak untuk sombong, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka kita dalam hadis yang suami, sifat sombong ini menjadi banyak contoh ta'ala untuk sama surga ke alam surga. Laitu dan mangkana fi qalbihi misqal dzarratin min al-iman atau min sifat. Tidak ada salah sama surga orang yang di dalam hatinya masih ada terkenal suci. Sombongan itu merupakan keahlian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya Allah lah yang paling berhak untuk sombong dan manusia tidak pantas sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di antara bentuk sombong itu, yang pertama ialah menolak al-haq dan meremehkan orang lain. Ini tingkatan sombong yang paling tinggi. Sudah menolak yang benar, ditambah lagi dengan suka meremehkan orang lain. Ini untuk kesombongan yang paling parah. Kesombongan yang lebih rendah, tapi tetap sombong juga, ya. Jika melakukan salah satunya, menolak al-haq, sombong. Sekalipun dia menghormati orang lain, meremehkan orang lain, sombong juga. Sekalipun dia tidak pernah menolak al-haq. Semuanya itu dilarang dan menyebabkan orang itu bisa terhalang untuk bisa masuk surga. Nah, barakallahu. Kemudian di sini kalau saya katakan beberapa sifat-sifat surga, ya. Kalau tadi sebutan surga itu ada yang terbuat dari emas dan perak, baik dan bangunannya maupun perabotan-perabotannya, maka di sini akan saya sampaikan beberapa sifat-sifat yang lain, ya, tentang surga. Para ya, saya perlu saya maksudkan kesempatan itu ialah tentang pintu-pintu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Al-Mus'ab Abdullah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر في الجنة في سرعة كم ثمانية أبواب حتى لا ترتيب ada babus sodakoh, ada babul jihad, ya, ada babul pakriyat. Dia menyatakan dalam kelanjutan hadis tadi, babul minha yusamma pakriyat. Ada satu pintu yang dipanggil dengan bab ahliyah, pintu ahliyah. La yadkhuluhu illa shahmun, tidak dimasuki kecuali orang yang ahli kuat. Kalau ahli sholat panggil untuk masuk melalui apa ini? Bab sholat. Ahli sodakoh dipanggil untuk masuk melalui babu sodakoh. Orang yang bersihat dipanggil melalui apa ini? Babu sihat. Orang yang berkata dipanggil melalui babu sodakoh. Gimana kalau ahli ibadah semuanya itu? Ya ahli sholat, ya ahli sodakoh, ya ahli sihat, ya ahli puasa. Soalnya bisa masuk dari diri kemana yang dia suka. Mau masuk dari diri kemana yang dia suka. Maka ketika mendengar hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala sifat orang muslim, ya. Maka Abu Bakar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar doa berani supaya panggil dari pintu manapun. Maka Rasulullah menjawab, nah, wa arju an takuna minhu. Aku berharap engkau termasuk salah seorang dari mereka yang panggil dari seluruh pintu. Ulama, aku berdoa seperti itu, Rasulullah. Apakah Abu Bakar saja? Wah, apakah kita bisa melakukannya? Bisa. Ada satu amalan yang mungkin kita anggap biasa-biasa, tapi ternyata kita menjadi sebab kita ini tersilakan untuk masuk dari pintu manapun dari jelasan itu saja. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man tawadhu', barang siapa yang berwudu. Wudu itu berapa kata? Berapa kan? Setiap hari wudu, ya. Sholat lima waktu jadi matahari belum sholat semuanya. Fa'ahkanal wudu, kemudian bagus wudunya sesuai dengan sifat wudu Rasulullah. Tumma apa abasahu ila sana, kemudian mengatakan penglihatannya ke langit. Kamala dan berdoa selepas wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Banyak selawat itu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwaabul jannah. Maka akan dibukakan bagi orang itu 80 surga. Jadi bulu min aibidasya, dia akan dipersilakan mau masuk dari pintu mana yang dia suka. Hanya wudu sesuai dengan ibadah Rasul sifat untuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian setelah itu membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Astagfirullah. Tapi hanya orang yang meremehkan perkara ini sehingga wudhunya seenaknya. Habis wudhu tak berdoa. Baik. Ini bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak. Bedanya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dengan orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmu. Enak mana? Ya, enak yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Nah. Baik. Selanjutnya. Kalau ada yang bertanya, umat manusia ini kan jumlahnya banyak. Ya. Mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Kita banyak. Banyak. Kalau Masjidil Haram saja pintunya banyak, itu masih berdesak-desakan, ya, enggak nyaman. Ya. Nah, kalau surga cuma 8 pintunya, apa enggak berdesak-desakan, menyebabkan penghuninya tuan nyaman, ya? Harusnya jumlah pintunya apa yang lebih dari 8. Jawabannya cuma. Soalnya, pintunya surga itu jumbo-jumbo, ya, benar. Sebutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammad bi yadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad Nabi Tengah. Inna khairal masra'in min masra'i il jannah awma khairi abadah til fas ama khairi makkah wa hijab aw kama khairi makkah wa masra'. Jarak antara apa itu? Sen pintu yang satu ke yang satunya lagi sejauh perjalanan maka saja atau maka dan jauh sekali itu, ya. Berapa meter, ya, berapa ratus kilo, masya Allah. Jadi tidak akan apa ini kesekan, maksudnya juga apa ini nyaman, karena berjaga-jaga ini malaikat yang mulia, ya, di dalamnya penuh dengan fasilitas apa ini yang mewah. Ada juga yang menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Sahih Al-Albani dalam silsilah Al-Hamdulillah Sahihah lebih jelas lagi. Inna ma baina masra'aini fil jannah masiran 40 tahun. Jaraknya itu antara usen pintu yang satu ke yang lain itu sejauh 40 tahun perjalanan. Nah, kalau saat itu Rasulullah bersabda, maka yang dimaksud ialah 40 tahun perjalanan unta. Unta, ya, unta. Tidak perjalanan di sana, jadi perjalanan apa ini? Unta. 40 tahun perjalanan unta. untuk satu hari bisa menempuh perjalanan. Anggap saja 100 kilo. Entah. 100 kilo. Kalau mobil saja sudah. Apa ya? Sudah entah. Anggap saja satu hari 100 kilo. Nah kalau 40 tahun berapa kilo? Itu sedih. Nah itu menunjukkan kata luas. Ya. Baik. Ini baru pintunya. Ya. Kalau surganya dari emas, ya pintunya juga apa? Emas. Kalau surganya dari perak, ya pintunya apa? Dari perak. Oh sedih, sedih. Ikutnya, masya Allah, ya, indah. Selanjutnya, yang perlu saya sampaikan sebagai tambahan faedah dari sifat-sifat surga yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Tentang sungai-sungai surga. Ternyata di surga itu tidak sekedar air yang mengalir di bawahnya. Di bawah-bawah surga itu ada sungai yang mengalir. Ya. Ternyata yang mengalir itu tidak hanya air. Ya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Inna fil jannati bahrul 'asr. Surga itu ada yang sungai atau laut apa yang madu. Ya. So, madu. Nah, kalau Pak sungai itu madu ini sangat ya. Sekarang madu langka ya. Lagi musim kemarau. Ya. Jangan bayangkan madu di dunia ya. Namanya tadi yang sama. Tapi jelas madu surga lebih enak. Bisa setiap hari bisa minum madu. Tapi tanam di sungai. Wabakul khamar. Ada lautan khamar. Atau sungai khamar. Jangan dibayangkan khamar-khamar dunia. Yang rasanya tak enak dan memabukkan. Ya. Khamar akhirat. Adalah khamar yang apa yang membuat semakin perkasa, lezat. Namanya saja yang sama, tapi kualitasnya sangat jauh berbeda. Ya. Bisa berenang dalam lautan khamar. Wabahrul laban. Ya. Juga sungai lautan susu. Ya. Susu apa? Susu pokoknya. Ya. Jangan tanya, ya. Ini susu. Mas lu kedelai, enggak tahu. Susu sapi itu katanya enggak tahu. Yang penting, ya. Nah, wabahrul ma' dan juga ada sungai, air tawar, ya, yang bisa diminum dengan suka para pokok. Itu. Nah. Baik. Ya, masih banyak yang lain. Cukuplah, ya. Ketika tentang surga, nah, ini pembahasannya cukup lama, ya. Sebutkan saya ringkas-ringkas pada sudut Al-Qur'an. Meskipun kita tidak paling tipis, ya, masa pembahasan surga yang lebih banyak, ya. Seperti itu, kita biar berikut. oleh sahabat Ibnu Qayyim rahimahullah hadir arwah ila biladil arwah yang sudah semata dengan Allah SWT. Semuanya perlu disampaikan untuk memotivasi kita agar kita semangat dalam beramal dan beribadah semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan pertemuan kita kali ini semangat kita kembali tumbuh dan kita senantiasa berharap. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita mati yang khusus khotimah dan kita mengumpulkan kesemuanya di surga-Nya. Nikmatan amin ya alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.